Sesungguhnya dimaksud oleh Nabi SAW kepada Ibnu Umar dari perkataannya, tidak akan tersisa setahun ke depan seorang pun dari sebuah kabin ini yang dimaksud adalah Taf bin Bebal Al-Qarn, yaitu selesainya atau berakhirnya generasi tersebut, selesainya masa generasi tersebut, generasi sahabat radhiyallahu ta'ala radhiyallahu anhum, itu satu qarn, satu abad. Dan ini dibuktikan atau terbukti ya, kalau itu para ulama masukkan saya termasuk dari hadis mendalam ini juga. Maksud dari hadis ini menunjukkan kemudian Nabi kita Muhammad SAW beliau menghadapi suatu perkara kemudian terjadi seperti yang beliau khabarkan. Abu mengatakan maka melakukan istiqra, fakan akhir man babata amrahu man kana mawjuda hina idin Abu Tufail amid watila atau mabudita amrahu man kana mawjudan hina idin Abu Tufail amid watila wa qad ajma' al-hadith ala annahu kana akhir sahaba mawta annahu kana akhir sahaba mawta wa gaya tamakila fi innahu baqiya la sana عشر إلى سنة عشر ومئة وهي رأس مئة سنة من مقالة النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. كتب لي كذلك وقد الاستقراء لن ترجدي بالاستقراء بالإبريتيا ما قد كتب النبي صلى الله عليه وسلم بأس إصلاح ستستوين بعد ما تصبوت بالنواسي صحابة رضي أبوهم بالأخير. كتب لي أرون diketahui terakhir wafat dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum yang pada saat itu ada, itu pada saat dia berbicara ada, kemudian setelah itu beliau diberi usia, dan yang terakhir meninggal dari kalangan sahabat berijma'an hadis adalah Abu Tufail Amir bin Watilah. Beliau meninggal di tahun ke-110 Hijriah. Itu merupakan da'usulnya di sana memakulah di Nabi SAW itu 100 tahun ke depan dari perkataan Nabi SAW wa ala alihi wa salam. Ini hadith Adlir Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Dan dari sini seperti yang kita sebutkan tadi, kita bisa faedah tentang keadaan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita ketika berbicara benar-benar dibimbing dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berkata dengan nafsu. Apa yang beliau katakan adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan ini mendorong kita agar kita benar-benar beriman dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan semua khabar-khabar Nabi SAW dan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena perkataan Nabi pasti benar. Dan ada buktinya hadis ini. Nabi katakan setelah setahun dari malam ini maka tidak ada jaga seorang yang ada di atas muka bumi ini. Dan benar. Generasi abad tersebut berakhir setahun setelah perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan meninggalnya sahabat yang terakhir Ibnu Abu Wasil bin Amir atau Amir bin Wasilah radhiyallahu ta'ala Abu Tufail radhiyallahu ta'ala. Dan juga dari sini kita bisa faedah bahwasanya pemahaman antara seorang dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Sebagian diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pemahaman yang baik, dan merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, terutama kepada seorang talibul ilm, seorang talibul ilm, seorang da'i ila Allah azza wa jalla. Kalau sudah diberi pemahaman yang baik, maka ini merupakan modal yang sangat besar insyaallah Subhanahu wa taala. Dengan orang tersebut dia akan mendapatkan al-ilm nafi bi billahi azza wa jalla, sesuai dengan keikhlasannya dan dengan ijtihad fi talabil ilm. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan dalam Al-Quran yu'ti al-hikmata man yasha wa man yu'ti al-hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada orang yang Allah kehendaki, dan siapa yang berhikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh dia terberi kebaikan yang sangat banyak. Al-fahim al-sahih, pemahaman yang benar, pemahaman yang baik, itu kalimat yang sangat besar. Dan dari pemahaman yang baik, seorang yang tahu belum akan bisa memahami ayat-ayat Al-Quran Karim. Dari pemahaman benar. Dan dari pemahaman yang baik, dia akan bisa memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Dan dari pemahaman yang baik dan ilmu itu, dia bisa menempatkan setiap perkara pada tempatnya. Ini sekali karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan al-hikmah wa'tu syaiti mu'adih, dengan pemahaman yang baik dia bisa menempatkan segala perkara pada tempatnya. Yukil hikmah tamay yasha wa mayyutal hikmah faqad utiya khairan kathira. Dan yang tadi yang diberikan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumah, sini beliau bisa memahami dengan baik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan ara'aitakum lailatukum hadhihi fa in ra'a sami'atun la yabqa man huwa al-yawma ba'd al-'ad ahad. Dan juga dikisah perumpamaan sebuah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang mukmin. Maka ketika Nabi mengatakan ada sebuah pohon yang mana pohon tersebut perumpamaan seperti perumpamaan seorang mukmin, maka para sahabat menjawab atau berpikir sesuai dengan pemikiran masing-masing. Dan Ibnu Umar yang mana pada saat masih kecil, beliau dalam hati mengatakan pohon tersebut adalah nakhla, pohon kurma. Dan Nabi benar mengatakan bahwasanya pohon tersebut adalah pohon kurma. Menunjukkan pemahaman yang sangat baik dan kecerdasan yang luar biasa pada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Dan juga disebut kepada ulama di antara hikmah hadis ar-ra'aitakum laylatum hadihi fa'inna ra'usamiyatin layab qaminan huwajim adal al-ahad, adalah bahwasanya umat ini tidak diberi umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti umat-umat sebelumnya. Umat ini umur mereka sangat pendek, sangat pendek. Dan Nabi sedang mengatakan amar ummati baina sittin ila sab'in wa qalima yajuz dalik, umat-umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sangat sedikit sekali yang melampaui usia tersebut. Dan ini kita bisa saksikan, kalau kita tahu usia kita pendek, maka hendaknya kita segera membekali dengan amal saleh, musabaqah fil khairat. Kalau umur kita sudah 50 tahun atau 40 tahun atau 30 tahun, maka kita harus sadar ya, sebahasanya semakin hari umurnya semakin dekat dari ajalnya. Bersiap-siap, musabaqah fil khairat, memperbaiki diri, bertaubat dari dosa-dosa telah kita yang telah kita lakukan. Dan dikatakan bahwa ahli Madinah idza balagha ahadun 40 sana tafarraghu fil ibadah. Sebutkan penduduk Madinah setahun salat, mereka kalau sudah mencapai usia 40 tahun, sudah mereka konsentrasi dalam ibadah, dalam ibadah, karena aja sudah semakin dekat, sudah semakin dekat. Yang ke-15 dari Kitabul Iman. Dan di bab yang ke-15 Al-Imam Al-Wadi rahimahullah ta'ala, beliau memberikan terjemah bab dengan la yadkhul jannah illa nafsun muslimah, tidak akan masuk surga kecuali jiwa seorang muslim, tidak akan masuk surga kecuali seorang muslim yang meninggal di atas keislamannya. Sehingga dalam membaginya agar kita menjaga keistiqomahan kita. Maka itu Allah memberitahu dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali di atas Islam, kecuali kalian dalam keadaan seorang muslim. Dan dalam hadis ini kita, atau dalam hadis ini kita akan melalui hadis Nabi SAW bahwasanya tidak akan masuk surga kecuali seorang muslim. Dan Nabi mengatakan dari siang sahih yang sudah kita bersama, walladhi nafsi biyadih la yasma'u bi yahudiyyun wala muslimiyyun illa la yu'minu bi illa yadkhulun nar. Salah beliau mengatakan la yadkhulun janna illa nafsul muslimah. Demi zat wal jiwa kebaikannya, demi Allah, tidaklah mendengar tentang keberadaanku. Maksudnya aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seorang Yahudi tidak Nasrani. Kemudian dia tidak beriman denganku, mereka dia akan masuk neraka. Menunjukkan bahasanya, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah agama Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Sunnah agama yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah agama Islam. Wan yabtaghi al-islam dinan fala yuqbal min wa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak pada kiamat dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Doakan bagi kita agar kita berpegang dengan Islam dan istiqamah di Islam sampai kita meninggal. Kalau kita meninggal dari Islam, kita telah mendapatkan kemuliaan yang hakiki. Akan masuk surga. Pasti orang meninggal dari Islam, apapun yang dia lakukan, dia akan masuk surga. Ima dukulan awalian atau dukulan ba'da tamhis. Ima langsung masuk surga dengan tanpa adab atau sendiri yang berdosa, yang Allah mengundangkan untuk bersihkan dari tersebut, maka sekalipun dia diadab, dia tak tetapi akan dimasuk ke dalam surga. Orang yang meninggal dari Islam pasti masuk surga. Dan baca hadisnya, qala al-Imam Abu Abdullah bin Majah rahimahullahu taala haddatsa Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Abu Bakar ibn Abi Syaibah, akhi Idris, ma ismuh? Ahsan, Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Syaibah min masyayikh al-Imam al-Bukhari. Wa Ali bin Muhammad qala haddatsana Waqi' wa Abu Jarrah an Sufyan an Habib bin Abi Thabit an Nabi bin Jubair ibn Mut'im an Bishr bin Suhaym anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba ayyam at-tashriq faqala la yadkhul jannata illa nafs muslima wa inna hadhihi al-ayyam ayyam aklin wa syurbin. Dari Bishr bin Suhaym radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW berkhutbah di hari-hari tasyrik, hari 11, 12, 13 dari bulan Dzulhijjah, hari Idul Adha. Dan mengatakan di khutbah tersebut, tidak masuk surga kecuali nafs muslimah, kecuali jiwa seorang muslim. Dan sesungguhnya hari ini ayyam tasyrik ayyam aklin wa syurbin adalah hari makan dan minum. Dan itu muslimah tambahan wa dzikri lillahi azza wa jal, dan hari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syahidnya bagian awal dari ini, la yadkhul janna ila nafsul muslimah, tidak akan masuk surga kecuali jiwa seorang muslim. Kaya dorongan bagi kita agar kita banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika diberi hidayah dengan Islam. Dan hendaknya kita senantiasa menjaga keistiqomah kita di atas dari Islam. Banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dikokohkan di atas agama ini. Nabi kita alaihi salatu wassalam yang teladan bagi kita, termasuk doa yang banyak beliau panjangkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu, di atas Islam, di atas Islam. Ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya kita min babin aula, hendaknya lebih banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa taala. Nabi sudah dijamin dengan surga, lebih banyak berdoa dengan doa tersebut. Kemudian dari sini pun kita bisa faedah yang lainnya, bahwasanya ayyam tasyrik, hari tasyrik, tidak diperbolehkan berpuasa. Ayyam tasyrik ayyam aklin wa syurbin. Hari Idul Adha 10, kemudian hari tasyrik 11, 12, 13 tidak boleh berpuasa, kecuali orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, kemudian dia tidak mendapatkan hadi, tidak memiliki hadi sembelihan, maka diperbolehkan ia berpuasa di ayyam tasyrik tersebut. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.